بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. طيب إذا من ذا sebelah kanan Ustaz Mahsen untuk membaca kitab Mustalahul Hadith من الصفحة الأولى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا رحمكم الله. اسمعوا رحمكم الله. أنا رضي الله عنه وعنا جميعا. وعنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وآله وأساسية في مصطلح الحديث الشريف لا بد منها لكل مبتدئ في هذا الفن على فريضة سهلة جريبة. وضعتها للمبتدئين من إخواننا طلبة العلم الكريم. أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. آمين. وأن يفتح علينا فتوح العارفين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحتمي رحمهم الله تعالى ولوالديه جزاكم الله خير الجزاء. Singkat saja kita sampaikan bahwa dalam pembukaan ini al-muallif tidak lain dan tidak bukan adalah yang tadi juga kitabnya kita gunakan. Jadi waktu tadi kita belajar kitab Ulumul Quran itu ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah ini juga Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki membuat satu kitab ringkas dengan Thariqah Sahla dengan judul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahul Hadith. Nah di sini beliau katakan dengan tegas fahadithu mabadi'u awwaliyah. Inilah pokok-pokok yang dasar sekali dan kaidah-kaidah yang betul-betul paling dasar fi mustalahil hadis, di dalam ilmu tentang mustalahul hadis. Dan beliau berharap dengan kitabnya ini semoga manfaat bagi beliau maupun bagi kita yang mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak perlu saya terjemahkan kata per kata. Nah itu yang beliau sampaikan dalam mukaddimah. Langsung saja kita masuk yang berikutnya. Aduh Idrus, sebab dok. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala mu'allim radiyallahu anhu anna jami'an amin. Ilmu al-hadith. Yutlaku ilmu al-hadith ala ma'nain. الأول أنه يطلق على نقل ورواية ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقل ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين، وهو بهذا المعنى يسمى علم الحديث رواية. الثاني أنه يطلق على الطريقة أو المنهج الذي اتبع بكيفية اتصال الحديث من أحاديث من حيث أحوال رواياتها رواتها ضبطا وعدالة، ومن حيث أحوال السند اتصالا وانقطاعا. وعلم الحديث بهذا المعنى هو المعروف علم الحديث بعلم الحديث وعلم الحديث بهذا المعنى والمعروف بالعلم الحديث دراية. أحسنت. جزاكم الله خير الجزاء. Penting sekali di pembuka ilmu mustalahul hadis, di mana sahibul kitab menekankan bahwa yutlaku ilmul hadithi ala maknayai. Ilmu hadis itu digunakan untuk dua makna, dua arti. Yang pertama, dia biasa digunakan untuk ilmu tentang naklu wariwaya, penukilan. Naklu itu penukilan. Ya, atau riwayat, periwayatan. Nah, tentang penukilan apa? Penukilan apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi, atau kepada sahabat, atau kepada tabi'in. Jadi ilmu yang menukilkan atau meriwayatkan apa-apa yang datang dari Nabi atau sahabat atau tabi'in, baik ucapan mereka atau perbuatan mereka atau menyangkut dengan sikap mereka juga sifat-sifat mereka. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ilmu hadis riwayat. Jadi kalau kita dengar ada ilmu riwayat, atau disebut juga riwayatul hadis, atau disebut juga ilmu hadis riwayatan. Yang dimaksud ilmu hadis riwayat adalah ilmu hadis yang membicarakan tentang penukilan, tentang periwayatan apa-apa yang datang dari Nabi atau sahabat atau tabi'in. Nah, dia hanya ilmu riwayat, hanya meriwayatkan saja. Contoh, kalau kita lihat kitab Sahih Muslim atau Sahihul Bukhari atau Jami'ut Tirmidzi atau Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, kitab-kitab tersebut hanya meriwayatkan aneka ragam hadis dalam berbagai macam masalah yang mereka dapatkan atau yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dari para sahabat beliau, atau dari para tabi'in. Nah, itulah yang disebut ilmu hadis riwayat. Dia hanya meriwayatkan saja. Dia hanya menukilkan saja. Dia tidak membicarakan soal siapa perawinya, bagaimana perawinya, bagaimana nilai. Enggak, dia hanya meriwayatkan hadis saja. Itu namanya ilmu hadis riwayat. Nah, sedangkan yang kedua, ilmu hadis yang membicarakan tentang thariqah atau manhaj, metode. Nah, jadi metode tentang bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Bagaimana sanadnya, bagaimana perawinya, bagaimana kedudukan si perawi, bagaimana ingatannya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana kesinambungan dia punya sanadnya. Nah, ilmu hadis yang membicarakan tentang itu disebut ilmu hadis dirayatan, atau dirayatul hadis, atau ilmu dirayah, ilmu dirayah. Jadi ilmu hadis itu ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Sekalipun dalam kitab ini Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa arda menyatakan bahwa ilmu hadis hanya terbagi dua, tapi dalam kitab beliau yang lain, yang lebih mendalam, yang lebih luas, yaitu kitab Al-Manhalun Latif, ditulis oleh beliau, beliau membagi tiga. Jadi ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis dirayah, ada riwayatul hadis, ada dirayatul hadis, ada hikmatul hadis. Seperti apa ilmu hikmatul hadis? Jadi kalau ilmu riwayat hanya meriwayatkan hadis, seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kalau ilmu dirayah, itu ilmu yang membicarakan tentang kualitas daripada seorang perawi. Bagaimana sanad kesinambungannya, seperti kitab siat aklamin nubala, atau seperti kitab tahdibut tahdib, nah, atau seperti kitab tajribur rawi dan lain sebagainya, itu ilmu dirawiyah. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kitab seperti umpamanya Riyadhus Shalihin? Itu kan kitab hadis juga. Disebut dirayah, bukan. Hadis, riwayat itu tidak cerita soal panjang lebar kondisi daripada perawi. Tapi disebut riwayat juga banyak tambahan. Karena banyak yang digali dari hikmahnya. Nah, inilah yang disebut hikmatul hadis. Nah, kalau tadi Habib Idrus pernah bertanya tentang Dilalul Quran, itu disebut tafsir atau bagaimana? Karena banyak uraian, banyak ulasan, ya kita sebut sebagai tadabur Quran. Nah, dalam ilmu hadis juga ada. Dia bukan sekedar riwayat, tapi dia juga bukan dirayat. Nah, cuman dia punya ulasan. Hadis diulas. Hadis diulas. Nah, itu disebut ilmu hikmatil hadis. Nah, berarti ulumul hadis tanqasim ila salasa. Ilmu hadis itu kita bagi menjadi tiga. Al-qismul awal, ilmu hadis riwayatan. Wal-qismul tani, ilmu hadis dirayatan. Wal-qismul taris, ilmu hadis hikmatan. Jadi, riwayatul hadis, dirayatul hadis, hikmatul hadis. Nah, tolong ditambah dalam bukunya. Nah, dalam buku cuma dua, ditambah. Nah, itu ada tempat kosong, ditambah, tulis semua. Jadi yang ketiga di sini tulis. Jadi sebetulnya ilmu hadis itu ada tiga. Jadi yang pertama ilmu hadis riwayat. Yang kedua ilmu hadis dirayah. Yang ketiga ilmu hadis hikmah atau hikmatul hadis. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya siapa yang baca? Silakan. Muhammad. Nanti kalau ada yang lain mau baca, silakan. Silakan. Habib Muhammad. علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ورواية ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله التي قالها أو أفعاله التي فعلها أو تقريراته أي ما فعل أمامه فأقره أو أوصافه يعني شمائله صلى الله عليه وسلم وصراطه قبل البعثة وبعدها أو نقل ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأقوال والأفعال والتقريرات فائدته العناية بحفظ سنة نبوية ومعرفتها ونشرها بين المسلمين وفي ذلك فائدة بقائها وعدم دراسها رابعه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى 125 هجري بخلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز أي إنه أول من دونه وجمعه بأمر الخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز فإنه كتب إلى أهل الآثار أن يروه ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتبوه فإني حفظ دروس العلم وذهاب العلماء dan jazakumullahu khairul jasa. Di bab ini al-muallif radhiyallahu taala anhu merincikan tentang ilmu hadis riwayat. Beliau mengatakan ilmu hadis riwayat huwa dia adalah ilmun suatu ilmu yastamil yang meliputi ala naqlin yaitu meliputi daripada penukilan wariwayat dan periwayatan ma'udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa akwal berupa perkataan atau berupa afal atau berupa takrir. Nah, yang dimaksud takrir adalah ada sesuatu dilakukan di depan Nabi kemudian Nabi membiarkan. Nabi enggak ngomong apa-apa, Nabi enggak melarang, Nabi enggak nyuruh. Nah, sikap Nabi yang seperti itu disebut takrir. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan di depan Nabi diam, itu makna fa'akarrah. Nah, Nabi membenarkan perbuatan tersebut dengan sikapnya. Itu disebut takrir. Jamaknya takrirah. Sehingga dengan demikian, ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau sikap keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi tidak hanya khusus kepada Nabi, bisa juga perbuatan sahabat, bisa juga perkataan sahabat, bisa juga perkataan tabi'in, bisa juga perbuatan tabi'in. Nah, karena itu di sini kita ingatkan sekali lagi bahwa ilmu hadis riwayat hanya terfokus kepada penukilan dan periwayatan. Ucapan, perbuatan, sikap yang datang dari Nabi atau sahabat atau tabi'in. Nah, dengan demikian, apa tema daripada ilmu hadis riwayat? Maudhu'nya apa? Nah, temanya tidak lain dan tidak bukan adalah apa-apa yang berkaitan dengan Nabi ataupun sahabat dan tabi'in, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa keputusan. Nah, yang berikutnya, apa faedahnya? Apa guna daripada ilmu hadis riwayat? Di sini dikatakan al-inayah bi hifdz sunnatin nabawiyyah, untuk menjaga dan memelihara daripada kelestarian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yaitu untuk mengetahuinya, untuk menyebarluaskannya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dengan demikian, wa fidzalika faida, dengan demikian ada faida apa? Baqa'iha. Sehingga sunnah itu menjadi lestari, menjadi tetap ada sampai yaumil akhir. Nah, sehingga terhindar adamu indirasiha. Indirasiha artinya sirna, lenyap, punah. Nah, jadi punah. Jadi dia terlambat daripada kepunahan. Nah, kita bisa bayangkan, kalau dulu ucapan Nabi enggak ditulis, perkataan Nabi enggak ditulis, kemudian semua yang datang dari Nabi enggak dicatat oleh ulama-ulama salaf kita. Nah, sehingga di zaman sekarang ini dari mana kita tahu? Kalau Nabi mengucapkan ini, mengucapkan itu, Nabi berbuat ini, Nabi berbuat itu. Jadi kalau dulu para ulama salaf kita tidak menulisnya, niscaya apa-apa yang datang dari Nabi telah hilang dari tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Alhamdulillah, yaitu para ulama kita dulu yahsab, yaitu sangat peduli betul, ihtimaman, jamilan, yaitu luar biasa. Mereka sangat peduli, mereka catat, mereka tulis, mereka bukukan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi, bahkan sifat Nabi, sirah Nabi, apa saja yang datang dari Nabi, sehingga akhirnya kita di zaman ini, walaupun sudah 1435 tahun yang lalu, yaitu berjalannya daripada tahun Hijriah ini, kita tetap bisa mengetahui tentang ucapan, perkataan, dan keputusan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kita patut berterima kasih kepada ulama hadis yang telah membukukan hadis-hadis Nabi. Nah, siapa ulama yang pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi? Ulama yang pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Nah, Al-Imam Az-Zuhri ini nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau meninggal dunia tahun 125 Hijriah. Nah, bagaimana dulu beliau menulis hadis? Bagaimana dulu beliau membukukan, yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi? Beliau melakukan itu atas perintah khalifah yang adil dan bijaksana, yaitu Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz menulis surat menginstruksikan kepada segenap ulama dan segenap rakyatnya. Di mana beliau tuliskan, beliau perintahkan yang bunyinya, anzuru makana min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al sunnati faktubu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Jadi beliau mengatakan anzuru, coba lihat. Semua ulama, semua kaum muslimin coba lihat. Makana min hadithi Rasulillahi wa sunnati, apa-apa yang merupakan bagian daripada hadis Nabi dan sunnahnya, faktubu, catatlah itu semua. Ini instruksi dari beliau. Catat. Catat. Fa inni khiftu, sesungguhnya aku ini takut. Aku khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Durusal ilmi, sirna punah lenyapnya ilmu. Durus di sini bukan darsun. Nah, kalau darsun durus artinya pelajaran. Nah, durus di sini indira. Jadi durusal ilmi. Jadi fa inni khiftu durusal ilmi. Aku takut ilmu ini punah. Ilmu hadis ini punah, lenyap dari tengah umat Islam. Wasibah dihabal ulama dan lenyapnya para ulama. Kalau masih ada, kalau kitab hadisnya enggak ada, ulamanya banyak, masih aman. Tapi kalau sudah ulamanya pergi, kitab hadisnya enggak ada, nah kemana akhirnya nasib kaum muslimin berikutnya? Alhamdulillah, instruksi daripada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu ini yaitu diterima oleh para ulama dengan penerimaan yang luar biasa. Salah satunya adalah Al-Imam Az-Zuhri. Nah, jadi di sini ada sedikit catatan. Kenapa kok hadis tidak dicatat di zaman Nabi? Bahkan ada larangan dari Nabi. Jadi Nabi pernah mengatakan, la taktubu anni illal Qur'an. Jangan kau catat apapun dariku kecuali Al-Qur'an. Jadi waktu di zaman Nabi, Nabi tidak kasih catat hadis. Nah, sehingga hadis itu memang tidak terbukukan di zaman Nabi. Jadi yang terbukukan itu, walaupun belum dalam bentuk mushaf yang kita punya saat ini, hanya Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi larang, jangan kau tulis daripadaku kecuali Al-Quran. La taktubu anni illa Al-Quran. Lalu sekarang para ulama nulis hadis, apa ulama ini enggak kurang majar dengan Nabi? Ini pertanyaan. Nabi melarang, jangan kau tulis hadis. Tapi sekarang para ulama justru ditulis itu hadis. Nah, ini kita jangan salah paham. Untuk bisa memahami itu, kita mesti lihat dulu latar belakang kenapa Nabi larang ketika itu. Karena ketika itu adalah masa di mana Al-Quran sedang diturunkan. Wahyu Allah sedang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya. Para sahabat sedang sibuk untuk mencatat Al-Quran. Ada kekhawatiran. Kalau sahabat dibiarkan menulis hadis, nanti akhirnya tercampur aduk antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Untuk menghindarkan itu, Nabi melarang para sahabat menulis hadis. Nah, jadi ingat loh, jadi dilarang supaya tidak terjadi ada mulastilah, jangan sampai tercampur baur. Mana ayat Quran, mana hadis Nabi, nanti tercampur baur. Nah, dengan tidaknya ditulis, dengan tidak ditulisnya hadis, hanya Al-Quran yang ditulis lebih menjamin otentisitas Al-Quran. Apa itu otentisitas? Keoriginilan, keorsinilan, keaslian, sehingga tidak bercampur dengan hadis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa betul di zaman Nabi hadis sama sekali enggak ditulis? Ternyata enggak juga, saudara. Ternyata untuk orang-orang tertentu justru Nabi suruh tulis. Buktinya, ada seorang Arabi, Arab dari pedusunan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau bayar zakat, tapi aku enggak tahu hitungannya. Enggak hafal hitungannya. Di aku punya kampung juga enggak ada yang tahu. Akhirnya Nabi panggil sahabat, disuruh tuliskan. Kalau dapat ternak kambing 40, zakatnya 1. Nabi yang suruh tulis, ya kawan. Tulis, kata Nabi. Ditulis oleh sahabat, diberikan ke orang tadi untuk dibawa ke kampungnya sebagai catatannya. Berarti ini dalil. Ternyata di zaman Nabi ada sejumlah hadis yang ditulis. Tapi hanya untuk keperluan tertentu. Nah, di sini, nah, menjadi dalil buat kita. Berarti menulis hadis untuk satu keperluan, satu hajat, maka apalagi untuk kedaruratan, kebutuhan dan kemaslahatan umat, enggak dilarang oleh Nabi. Berarti larangan Nabi itu tidak berlaku untuk setiap keadaan. Larangan Nabi tadi hanya berlaku pada zaman di mana Al-Qur'an diturunkan supaya tidak bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Itu pun masih ada yang diizinkan menuliskan hadis walaupun di masa penurunan Al-Qur'an tapi dalam perkara terbatas. Nah, di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, Al-Qur'an sudah dimushafkan. Dari zaman Sayyidina Umar sudah dibuat satu mushaf. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah dibuat satu mushaf. Di zaman Sayyidina Utsman mushaf itu sudah diperbanyak. Di mana-mana Al-Qur'an itu orang sudah tahu. Jadi kalaupun hadis ditulis tidak akan lagi bercampur dengan Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu pemikiran Umar ibn Abdul Aziz ini satu pemikiran yang jenius, yang cerdas, yang luar biasa jasanya kepada kaum muslimin. Dengan dia sebagai khalifah, dia sebagai kepala negara ketika itu, menginstruksikan, disambut oleh ulama, akhirnya hadis alhamdulillah, yaitu bertahan, tetap ada tertulis di buku-buku hadis hingga zaman kita sekarang ini. Nah, setelah Imam Zuhri kan muncul, ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad, kemudian ada Imam Malik, dan lain sebagainya. Setelah itu, tidak ada lagi ketabuan di tengah-tengah umat Islam untuk menuliskan hadis. Nah, tolong itu diingat. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang menyangkut hadis tadi, kan Nabi larang untuk menulis hadis. Kenapa para sahabat, para ulama tetap nulis? Nah, di sini mesti kita lihat larangannya dalam konteks apa. Larangannya dalam masa yang bagaimana. Larangannya tujuannya apa. Nah, kalau memang ilahnya masih ada, ya kita tetap tidak boleh nulis hadis. Karena jangan lupa, hukum itu yadur ma'al illah. Hukum itu keberadaannya sesuai dengan ilahnya. Selama ada ilah, ada hukumnya. Ilahnya tidak ada, hukum pun juga tidak ada. Nah, itulah yang perlu kita ketahui daripada penulisan ilmu hadis tadi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, siapa yang baca? Nah, ada Bu Madian. Tepuk-tepuk. Nah. سيدنا عمر رحمه الله يقول المؤلف رضي الله عنه وعنا أجمعين علم الحديث دراية. علم الحديث دراية. نعم. علم الحديث دراية. علم الحديث دراية. ويسمى علم أصول الحديث أو علم أصول رواية الحديث أو علم مصطلح الحديث أو مصطلح أهل الأثر. وهذه التسمية أي مصطلح الحديث أو الأثر هي الأشهر والأوضح، وهي أدل على المقصود، وليس فيها شيء من الإذهاب والإيهام. وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر، فتم رسالته المشهورة فيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ومعنى مصطلح ما اتفق عليه المحدثون من قواعد وأصول. من قواعد وأصول. من قواعد وأصول. التعريف المشهور. والتعريف المشهور لعلم مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. والمتن. شرح التعريف. القانون المراد به ما يضبط الجزئيات سواء أكان تعريفا أو قاعدة. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي الرجال الموصلون إلى ذكر الحديث شيخا عن شريف إلى أن يصل إلى لفظ الحديث. وسمي الطريق سندا لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث. المتن هو من دعا إليه السند من الكلام. الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن وحكايته. وقد يطلق السند على الإسناد والإسناد على السند فيكونان مترادفين. فمثلا قول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه للرياض الجنه ومنبري على حوضي. رواه البخاري في كتاب فضائل المدينه. فمسدد ومن بعده الى ابي هريره هذا مسدد ومن بعده مسدد ومن بعده الى ابي هريره هذا هو الذي يسمى بالسند. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين الحديث هذا هو الذي يسمى بالمثل. احوال السند والمثل اي ما يطرا على السند للاتصال او انقطاع او علوم او ظهور او غيره مما سياتي بيانه، وما يقع على البدن من رفع او وقف او سكون او صحه. واذا علمت تعريفه فبقي ان تعرف موقوعه وفائدته ووضعه. فاما موضوعه فالراوي والمروي من حيث القبول والرد، وأما فائدته فمعرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، وأما واضعه فهو القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الشهير رمى هرمزي بفتح البيت وضم الهاء وسكون الراء الثانية وضم البيت الثانية. فإنه أول من صنف في اصطلاح هذا. جزاكم الله خير الجزاء وعنا جميعا. جدي كانت تجي صاحب الكتاب المؤلف أبو ياسر محمد بن عمرو المالكي رحمه الله تعالى وأرضاه telah menjelaskan kepada kita tentang ilmu hadis riwayat. Sekarang beliau menjelaskan ilmu hadis dirayat. Nah, di sini beliau katakan wa yusamma ilmu usulil hadis atau ilmu usulil riwayatil hadis atau ilmu mustalahil hadis atau mustalahu ahlil asar. Jadi namanya banyak nih. Ilmu hadis riwayat ini kadang-kadang disebut ilmu usulul hadis. Jadi kalau Anda dapat kitab judulnya usulul hadis, maksudnya ilmu riwayat. Atau kadang-kadang judulnya mustalahul hadis. Nah, ini sekarang kita lagi pelajari namanya mustalahul hadis. Berarti yang kita pelajari termasuk riwayat atau dirayat? Dirayat. Nah, kemudian yang berikutnya kadang-kadang disebut mustalah ahlil asar. Jadi kadang-kadang kalau Anda dengar nama mustalah ahlil asar, maksudnya mustalahul hadis. Sama. Jadi nama-nama berbeda untuk disiplin ilmu yang sama. Tidak berbeda. Nah, kemudian wahadi kitab niat dan penamaan mustalahul hadis atau mustalahul ahlil asar hiyal ashar wal awdah. Nah, ini yang paling populer dan ini yang paling jelas. Nah, kenapa dikatakan jelas? Karena dia betul-betul fokus menunjukkan kepada maksud. Dan tidak ada kesamaran. Jadi kalau disebut usulul hadis, itu masih bias. Nah, kalau disebut usulul riwayatul hadis, itu juga masih bias. Tapi kalau sudah disebut mustalahul hadis, lebih fokus. Nah, sehingga maknanya lebih jelas. Nah, kemudian waqad jara ala dzalika al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar yang ahli hadis, kalau Anda baca kitab hadis disebut nama Ibnu Hajar. Yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau Anda baca kitab fiqih disebut Ibnu Hajar Fiqih Syafi'i. Nah, itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haitsami. Nah, sama-sama Ibnu Hajar. Cuma yang satu Al-Asqalani, yang satu Al-Haitami. Nah ini karena kita medannya medan hadis, kita sedang mempelajari hadis. Kalau disebut Ibnu Hajar di sini, apalagi dengan lakop Al-Hafiz, maksudnya adalah Al-Asqalani. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang sebuah kitab dengan judul Nahbatul Fikri fi Mustalahi Ahlil Athar. Artinya beliau menamakan disiplin ilmu ini dengan istilah Mustalahu Ahlil Athar. Nah, karena beliau adalah imam dalam ilmu syu'bah ini dan sangat diakui, yaitu kedalaman ilmunya dalam soal hadis baik riwayat maupun dirayah, maka penamaan Mustalahu Ahlil Athar yang dipopulerkan oleh beliau makbul ulama, diterima di sisi ulama. Nah kemudian at-ta'riful masyhur, ta'rif itu definisi, ta'rif itu definisi dari kata arrafa yu'arrifu, memberitahu, maksudnya memberitahu, memberi makna supaya orang paham maksud dan maknanya. Nah kalau dalam bahasa Indonesianya disebut definisi. Definisi daripada ilmu hadis diraya yang paling masyhur adalah ilmun biqawanin yu'raf biha ahwalus sanad wal matan. Ilmu tentang qawanin. Qawanin itu konun. Konun itu aturan-aturan, kaidah-kaidah. Nah, jadi ilmu tentang kaidah atau tentang aturan yang dengannya bisa diketahui daripada keadaan sanad maupun matannya. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih sanad? Apa sih matan? Apa sih isnad? Apa sih rawi? Nah, mari saya berikan penjelasan satu persatu. Perhatikan semua. Ini penting. Insya Allah nanti kita akan coba menggunakan layar untuk hari ini. Tidak. Nanti akan kita gunakan layar. Kalau ini satu bab sudah selesai, saya buat ringkesan di layar. Nah, supaya Anda nanti semua bisa memberikan catatan. Layar ini akan sangat penting untuk kita gunakan. Kalau ada hadis, tentunya kan ada sumber. Katakan kita dapat dari Sahih Bukhari. Anda buka kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari umpamanya dikatakan haddatsani. Imam Bukhari mengatakan haddatsani, telah bicara kepadaku fulan bin fulan. Fulan bin fulan nama orang. Nah, fulan bin fulan ini dapat an fulan. Fulan ini mengatakan akhbaroni, mengabarkan kepadaku. Lagi fulan bin fulan. Tatasul. Jadi Imam Bukhari dapat dari si A, A dapat dari si B, B dapat dari si C, C dapat dari si D. Nah, ini misal aja nih, contoh ini. Nah, si D ini katakan dapat dari sahabat, umpama. Sahabat dapat dari Nabi. Nah, rentetan dari mulai Imam Bukhari sampai kepada Nabi, nama-nama yang disebut tadi, rentetan mata rantainya, itu disebut sanad. Jadi sanad itu mata rantai, silsilah. Jadi silsilah bagaimana datangnya hadis dari Nabi sampai kepada kita, itu disebut sanad. Sanad itu dalam bahasa Indonesia sebetulnya sandaran. Jadi bagaimana disandarkan? Nah, di isnad, disandarkan. Nah, tapi yang dimaksud sanad di sini, maksudnya sandaran hadis tadi. Yaitu dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa. Nah itu yang disebut sanad. Lalu nama-nama yang meriwayatkan, nah, tadi kan ada Imam Bukhari dari A, A dari B, B dari C. Nah ini Imam Bukhari dengan si A, si B, si C. Ini disebut ruwat. Ruwat itu bentuk jamak, mufradnya rawin atau ar-rawi. Dalam bahasa Indonesianya perawi. Nah jadi Imam Bukhari di atas nih guru-gurunya itu para perawi tuh. Si A, si B, si C, itu para perawi. Nah kemudian, setiap perawi tentu punya zaman. Si A ini hidupnya di zaman sekian. Si B hidup di zaman sekian. sisi hidup di zaman kejadian. Nah, zaman-zaman kehidupan para perawi tersebut, itu disebut tobakoh, tingkatan. Jadi ada zaman sahabat, maka para-para sahabat ini disebut tobakotus sahaba. Tobakotus sahaba, artinya tingkatan sahabat. Di bawah sahabat, tobakotus tabi'in. Di bawah tabi'in, tobakoh tabi'in tabi'in. Setelah itu ada tobakohnya lagi, ada tobakohnya lagi. Ya. Jadi tingkatan zaman para perawi itu disebut tobakoh. Tobakotun, pakai tak merbutoh, jamaknya tobakot. Nah, jadi perhatikan, sekali lagi saya ulangi. Silsilah mata rantai para perawi yang bersambung sampai kepada Nabi itu disebut sanad. Orang-orang yang ada di dalam sanad itu disebut ruwat atau rawin, perawi. Zaman para perawi itu disebut tobakot. Ada tobakot satu, tobakot dua, ada tobakot sahabat, tobakot tabi'in. Nah, sekarang yang keempat. Begitu kita sebut tadi, dari Imam Bukhari katakan di kitabnya ditulis dari A, dari B, dari C, dari D, sampai dari tabi'in, tabi'in, tabi'in, sahabat, Nabi. Baru disebutkan bahwa Nabi bersabda. Umpamanya bunyinya, innamal a'malu binniyat. Nah, sabda Nabi, redaksi innamal a'malu binniyat, itu disebut matan. Itu disebut matanul hadis. Matan. Jadi matan itu adalah redaksi bunyi hadisnya. Nah, kalau lagi menceritakan ucapan Nabi, ya ucapannya berarti. Kalau lagi bercerita tentang perbuatan Nabi, ya redaksi yang menceritakan perbuatan Nabi, itu disebut matanul hadis. Jadi ada istilah sanad, ada ruwat, ada tobakot, ada matan. Nah, kira-kira jelas tidak sampai di sini? Nah, itu ada istilah-istilah seperti itu yang kita mesti tahu. Ada juga istilah isnad. Secara bahasa sebetulnya yang disebut sanad, isnad, nah, ini umumnya sama, maksudnya sama. Hanya saja kadang-kadang dibedakan. Kalau isnad itu proses penyandarannya, proses sanadnya itu disebut isnad. Nah, tapi umumnya isnad dan sanad itu diartikan sama. Nah, ini yang perlu kita ketahui daripada soal sanad dan matan. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu biqawamin, ilmu tentang aturan-aturan yang dengannya kita mengetahui ahwal sanad wal matan. Kondisi daripada sanad dan matan. Bagaimana kondisinya? Bagaimana nilainya? Nah, apa yang dimaksud ahwal sanad wal matan? Perhatikan halaman 6. Yang dimaksud ahwal sanad wal matan ay mayatra'u ala sanad min ittisalin aw inqita'. Jadi sanad itu kita periksa. Ini dari perawi yang paling bawah sampai ke Nabi nyambung apa enggak. Jadi kita periksa apa dia nyambung, apa dia putus. Itu disebut ahwalus sanad. Itu disebut ahwalus sanad. Jadi meneliti suatu sanad itu nyambung atau tidak nyambung, maka penelitian itu berada pada ranah ahwalus sanad. Nah, bagaimana cara menelitinya? Contoh, si A mengaku saya dapat dari B. B ngaku dapat dari C. C ngaku dapat dari D. Kita periksa tahunnya. Si A, umpamanya, lahir tahun 300 Hijriah. Umpama. Atau lahir tahun 500 Hijriah lah. Atau sebelumnya. Ini perumpamaan saja. Si A lahir tahun 300 Hijriah. Dia bilang dia dapat dari si B. Sedangkan si B meninggalnya tahun 299 Hijriah. Berarti waktu si B meninggal, si A udah ada. Tapi si A bilang, saya dapat dari B. Masuk di akal tidak? Nah ini kemungkinannya ada dua. Mungkin dia bohong. Atau mungkin juga dia potong kompas, dia umpetin nama gurunya. Sebetulnya dia gak langsung dari B. Dia dapat dari gurunya. Gurunya yang dapat dari B. Begitu. Nah, ini disebut munqati', putus syaratnya. Jadi kalau dia berbohong, apalagi kalau terbukti berbohong, itu terang-terangan putus syaratnya. Kadang-kadang dia gak bohong, dia umpetin nama gurunya. Loh kok nama guru diumpetin? Kadang-kadang ada nama guru diumpetin karena dinilai lemah dalam hadis. Ulama-ulama hadis menilai gurunya lemah kalau soal hadis. Nah, takut hadisnya ditolak, nama guru diumpetin. Nah, itu suka terjadi begitu. Nama guru disembunyikan. Langsung saja disebut dari tobaqot yang berikutnya. Apapun alasannya, kalau nama sang guru sudah disembunyikan, apalagi sampai dia bohong, maka hadis tersebut disebut munqati', putus sanadnya. Hadis yang putus sanadnya nilainya dhaif. Nah, jadi kalau nanti Anda mau tahu itu hadis sahih apa enggak, mau lihat dari segi sanad, ya selidiki, teliti. Si A dan si B, benar kan? Lihat dari segi lahirnya dulu. Kalau dari segi lahir sama tahun wafatnya aja enggak ketemu, berarti munqati', udah putus. Berarti enggak sahih itu hadis. Tapi kalau ketemu, oh, si A lahir tahun 300, si B meninggal tahun 340, berarti ketemu. Berarti ketemu, karena pada saat si B meninggal dunia, usia si A sudah 40 tahun. Jadi kemungkinan besar memang dia dengar. Nah, berarti ketemu, ini kemungkinannya, kemungkinan tahun ketemu. Lalu kita selidiki juga. Tempat tinggalnya, dia lahir di mana? Oh, dia lahir di Mekah. Gurunya lahir di mana? Oh, gurunya lahir di Baghdad. Atau begini, yang pertama lahir di Mesir, di Kairo. Yang gurunya lahir di Baghdad. Berarti beda tempatnya. Nah, mesti kita teliti. Selama 40 tahun tadi, pernah gak antara murid dan guru ini bertemu di satu tempat? Kita periksa. Ternyata si A enggak pernah keluar dari Mesir. Si B enggak pernah keluar dari Baghdad. Berarti dia bisa ketemu enggak? Enggak bisa. Berarti mengkotek putus lagi dan sanatnya. Enggak nyambung. Berarti ada penghubung. Dia enggak dengar langsung. Mungkin dengar dari orang atau mungkin dia berdusta. Jadi mesti diselidiki. Oh begitu diselidiki. Oh iya. Si A ini enggak pernah keluar dari Mesir kecuali waktu haji. Dia pernah haji sekali nih. Dia haji waktu itu tahun 300. Kita periksa si B. Yang katanya didapat hadis dari si B. Si B gak pernah keluar dari Baghdad. Tapi juga pernah haji. Hajinya sama tahun 300. Oh, bisa jadi dia ketemu di Mekah. Bisa jadi ketemu di Arafah. Bisa jadi ketemu di Mina. Ada kemungkinan dia ketemu. Nah, kalau dia memang ketemu, berarti sanadnya nyambung. Tapi kalau dilihat, oh si A ini hajinya tahun 300. Sementara si B itu hajinya tahun 310. Nggak ketemu. Jadi walaupun tahun lahirnya ketemu, nah, tapi ternyata dari segi tempat tidak pernah ketemu. Itu juga disebut sanadnya terputus. Nah, coba Anda lihat, betapa telitinya ulama hadis. Ulama hadis nggak sembarangan, ratusan ribu hadis. Yang ada dalam kutubus sittah, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Dhamik Tirmizi, kemudian Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, belum ditambah. Yaitu dengan Musnad Ahmad, Muwatta', dan lain sebagainya. Sudah bayangkan ulama kita. Dia teliti satu-satu. Itu satu persatu perawi dia teliti. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Siapa orang tuanya? Tahun berapa lahirnya? Di kota mana? Dari siapa dia bilang dia dapat hadis? Dari si B. Periksa lagi saja B ini kejar. Itu B itu lahir di mana? Siapa namanya? Coba periksa hidupnya. Dia waktu hidupnya ini berbuat maksiat ya? Suka ngebohong gak? Nah itu semua punya penilaian dalam ilmu hadis. Nah, itu yang akan menentukan suatu hadis itu sahih atau dhaif. Jadi kita gak bisa tahu sahih atau dhaif dari segi sanad kecuali menyelidiki yang barusan kita sampaikan. itulah ilmu dirayatul hadis. Nah, jadi ilmu dirayat deh luar biasa. Ini ilmu yang apa namanya, ilmu yang sangat penting, peranannya juga luar biasa. Khusus di zaman sekarang ini memang langka ulama-ulama yang menguasai ilmu dirayat. Kalau dulu ulama-ulama riwayat dan dirayat luar biasa banyaknya. Nah, ulama yang pertama kali menyusun disiplin ilmu dirayat ini secara cermat, teliti, terperinci, diurai, yaitu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalat, yang terkenal dengan julukan dengan nama Roma Hurmusi. Nah, ini orang Indonesia banyak juga yang pakai nama Roma Hurmusi. Nah, Roma Hurmusi itu nama ulama besar. Ulama yang pertama kali meletakkan ilmu dirayatul hadis. Nah, inilah tentang ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Nah, ya. Saum Abu Bakar. Ada pertanyaan? Tafadhol. Silakan. Jazakumullahu khair. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Nomor dua dulu yang saya jawab. Ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Pada mulanya satu. Disebut ilmu hadis. Pada mulanya satu disebut ilmu hadis. Seperti ilmu nahu dan ilmu sharaf. Pada mulanya disebut hanya ilmu nahu. Ilmu sharaf tidak ada. Nah, belakangan sharaf jadi yang takhir. Ilmu nahu. Nah, begitu juga ini. Jadi pada mulanya hanya dikenal ilmu hadis sebagaimana yang sudah dimulai oleh Imam Zuhri. Karena ilmu dirayah belakang riwayat dulu yang ada. Nah, belakangan baru muncul ilmu dirayah. Jadi ilmu dirayah pada akhirnya terpisah daripada ilmu riwayah. Nah, justru sekarang bagian tiga yang tadi tersebutkan, ilmu hikmatul hadis, ini masih diperdebatkan oleh ulama. Apakah dia dari disiplin ilmu sendiri, atau dia dimasukkan ke riwayah. Karena secara umum dia lebih cocok kepada riwayat. Nah, tapi sebagian ulama berupaya untuk dia dijadikan sebagai ilmu tersendiri. Ya, sah-sah saja. Dalam disiplin ilmu boleh-boleh saja. Yang penting, satu disiplin ilmu bisa berdiri sendiri sebagai ilmu mustaqil, dia mesti memenuhi mabadi. Ada prinsip-prinsipnya. Nanti siap, kita akan pelajari prinsip-prinsipnya pada saat kita mempelajari ilmu faraid. Nah, sekarang pertanyaan yang satu lagi. Kenapa kok fikrah atau ide untuk mengumpulkan hadis ini kok munculnya justru di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kenapa bukan di zaman Sayyidina Abu Bakar umpamanya, atau Sayyidina Umar, atau Sayyidina Utsman, atau Sayyidina Ali? Nah, sebetulnya di sini kita tidak bisa menjawab betul, yaitu dengan kepastian. Hanya Allah yang tahu kepastiannya, tapi kita bisa menganalisa daripada situasi kondisi yang terjadi di zaman ulama tersebut. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bahkan di zaman Sayyidina Utsman, ketakutan tentang punahnya Al-Quran nanti ada. Nah, jadi tidak betul kalau ketakutan itu tidak ada. Buktinya, ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat dengan mata kepalanya, pada saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan besar memerangi Musailamah Al-Kadzab, itu banyak sahabat-sahabat yang hafazul Quran, yang hafal Al-Quran, ikut bertempur, ikut jihad. Dan banyak dari mereka yang wafat meninggal dunia sebagai syuhada. Jadi ini yang gugur yang mati syahid, banyak yang hafazul Quran. Sayyidina Umar timbul kekhawatiran. Nah, kemudian datang menghadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan kekhawatirannya. Beliau katakan, ya Abu Bakrin, ya Khalifah dan Rasulullah, ini sekarang banyak ufat meninggal dunia, banyak ufat mati syahid. Nah, ini kalau begini terus, besok para ufat mati, para ufat meninggal dunia, lalu siapa akan jaga Al-Quran? Lalu siapa akan membawa Al-Quran kepada anak generasi keturunan kita? Sayyidina Umar mengusulkan supaya Al-Quran dimushafkan. Artinya kekhawatiran masih ada. Takut Al-Quran hilang. Mereka belum fokus ke hadis. Masih fokus di bagaimana jangan sampai Al-Quran hilang dari tengah-tengah umat. Sebab kalau mushaf tidak ada, yang hafal pada mati semua, kan jadi musibah buat kita. Kalau yang hafal pada mati. Nah, sementara mushafnya tidak ada. Nah itu bisa-bisa nanti kita akhirnya bertengkar soal Al-Quran kita. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar katakan kepada Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, sebelum umat Islam bertengkar tentang kitab sucinya, sebagaimana bertengkarnya Yahudi dan Nasar di dalam kitab suci mereka, aku usulkan Al-Quran untuk disatukan, dimushafkan. Mumpung yang hafal Quran masih banyak. Mumpung yang hafal Quran masih banyak yang hidup. Masih banyak sahabat-sahabat besar yang hafal Al-Quran. Ya seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Zaid ibn Thabit. Kemudian masih banyak ada Abdullah ibn Mas'ud. Ada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Ini khufat minas sahabat. Nah jadi diusulkanlah oleh Sayyidina Umar untuk dimushafkan. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak. Kata Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, A'amartani bima lam yaf'an bihin Nabi. Apa kau suruh aku, hai Umar, untuk melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjain? Tidak mau Sayyidina Umar mengerjakannya, saudara. Berarti dalam Sayyidina Abu Bakar tidak mau mengerjakannya. Berarti menurut Sayyidina Abu Bakar itu adalah bid'ah. Jangankan nulis hadis, nulis Quran saja. Sayyidina Abu Bakar masih khawatir. Jangankan hadis ini. Jadi ada kekhawatiran yang lain. Bukan hanya kekhawatiran menyangkut punahnya Al-Quran, tapi ada tambahan. Kekhawatiran menulis sesuatu yang tidak pernah disuruh oleh Nabi. Nulis diri suruh, tapi kan bikin mushaf, tapi tidak pernah suruh. Nabi tidak pernah kerja. Pada mulanya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi kemudian Sayyidina Umar terus mendesak, terus menekan, terus berdiskusi. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar meminta waktu untuk istikharah. Nah begitu beliau istikharah. Allah subhanahu wa ta'ala yakta sadra. Wiyatra sadra. Ligam il-Quran. Allah berikan ketenangan kepada jiwa Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar menerima usul Sayyidina Umar. Dan mulailah mushaf Al-Quran dikumpulkan jadi satu mushaf. Jadi Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di aneka ragam tulisan, dikumpulkan semua, dibawa ke pemimpinan kepanitiaan saat itu yang dipimpin oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Zaid? Kenapa bukan Ali? Kenapa bukan Utsman? Kenapa bukan Abdullah ibn Mas'ud? Semua juga hafal Quran, karena sahabat mengakui bahwa Zaid ibn Thabit berada di samping Nabi pada dua pertemuan Nabi terakhir dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, karena Ramadan terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi juga mengabarkan kepada keluarganya, Ramadan ini Jibril udah dua kali datang. Nah, ini ada tanda-tanda. Lalu Nabi enggak lama lagi akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Jibril datang kepada Nabi, membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tentang tertib Al-Quran. Ini ada di surat ini. Ini di surat ini, ayat ini ada di sini, surat ini ada di sini. Jadi tertib tauqifi, bukan tauqifi. Jadi tertibnya itu tauqifi, memang betul-betul datang wahyu dari Allah. Nah, saat itu begitu Nabi mendapatkan petunjuk dari Jibril, yang ada Zaid ibn Thabit. Nabi langsung panggil Zaid, kau tulis begini, kau tulis begini, kau tulis begini. Jadi ada hal-hal yang diketahui oleh Zaid yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya Zaid yang diangkat menjadi ketua panitia. Tapi kata, ternyata Zaid pun waktu dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar mau dikasih tugas, tidak mau. Tidak bisa, istakillah ya khalifah dari Rasulullah. Takutlah kau kepada Allah wahai khalifah. Masa kau suruh aku yang Nabi tidak pernah suruh, yang Nabi tidak pernah kerjain? Nah berarti menurut Zaid apa itu? Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Zaid, aku juga begitu pada mulanya. Sama, kau istikharah dulu. Istikharah apa? Nah, akhirnya Zaid istikharah. Fayasrah sadrah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu yasrah sadrahu. Lijam il-Quran. Nah, beliau terima. Dan akhirnya beliau menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Saya pikir di zaman Sayyidina Abu Bakar jelas. Berarti kenapa enggak tahadir lagi sibuk soal mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran aja belum beres. Jadi mereka enggak fokus kepada hadis. Baik, di zaman Sayyidina Umar. Nah, di zaman Sayyidina Umar, saudara, ini zaman luar biasa. Zaman keemasan Islam yang memang wilayah Islam makin hari makin luas. Tentunya dengan makin luas begitu tugas juga makin luar biasa. Nah, di zaman Sayyidina Umar ini terjadi revolusi administrasi tata negara yang luar biasa. Tapi memang itu pun belum terpikir untuk penulisan-penulisan daripada hadis. Ya mungkin ketika itu karena para sahabat melihat hadis bukan untuk ditulis, hadis untuk diamalkan. Sedangkan Al-Quran memang ini kitab suci, nggak boleh hilang. Karena hadis itu turun temurun, hanya tahu yaitu melalui penceritaan orang-orang tua, mereka belum terpikir untuk yaitu membukukan hadis. Dan tolong dicatat lagi, ada sebab ketiga. Karena di zaman beliau-beliau belum muncul para pemalsu hadis. Ini sebab penting. Di zaman mereka pemalsu hadis belum ada. Tapi di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, mulai muncul orang-orang yang memalsukan hadis. Dari tiap orang bikin hadis, tiap orang bikin hadis palsu, hatta pedagang cincin bikin hadis palsu. Supaya cincinnya laku. Supaya cincin laku, bikin hadis soal cincin. Yang dagang makanan, supaya makanan laku, bikin hadis soal makanan. Nah ini yang dilihat oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sangat berbahaya. Nah, jadi saya pikir, bisa jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak berpikir, dan Sayyidina Utsman tidak berpikir untuk membukukan hadis. Karena ketika itu memang pemalsu hadis belum muncul. Nah, ditambah lagi mereka sibuk dengan yang lain. Nah, di zaman Sayyidina Utsman lain lagi. Di zaman Sayyidina Utsman, Huzaifah menghadap kepada Sayyidina Utsman. Huzaifah hadir di salah satu pertempuran. Kumpul dengan orang-orang Islam dari berbagai negeri. Begitu sholat berjamaah, mereka ribut. Yang satu bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Yang satu bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Yang satu bilang, Quran saya yang benar. Karena saya belajar dari Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Yang satu lagi bilang, gak bisa, Quran saya yang benar. Karena saya belajar dari Abdullah ibn Abbas. Nah, ini Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi. Nah, karena mereka merasa masing-masing paling benar, untung ada Huzaifah. Huzaifah yang kasih tahu, bacaanmu benar, memang dari Nabi. Bacaanmu benar, memang dari Nabi. Coba kalau tidak ada Huzaifah, apa gak main bunuh-bunuhan? Apa gak satu bilang, wah Anda memasukkan Al-Quran. Halal ini darahnya untuk ditumpahkan. Kejadian ini dibawa oleh Huzaifah ke Sayyidina Utsman ibn Affan. Disampaikan lah ya Utsman, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Mereka bertentangan dengan kiraat. Karena mereka dapat guru yang berbeda-beda dari sahabat. Padahal bacaannya semua betul. Supaya tidak menjadi masalah, beliau mengusulkan kepada Sayyidina Utsman supaya mushaf yang pernah ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diperbanyak. Ketika itu cuma ada satu. Mushaf itu cuma ada satu, disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar disimpan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, disimpan oleh Siti Hafsah. Nah, begitu di zaman Sayyidina Utsman diusulkan supaya mushaf tersebut diperbanyak dan diterima oleh Sayyidina Utsman. Mulailah mushaf itu diperbanyak. Ada mushaf yang dikirim ke Mesir, ada mushaf yang dikirim ke Bahrain, ada mushaf yang dikirim ke Yaman. Supaya semua bacaan cukup lihat mushaf induknya. Kalau di induknya ada, mau yang panjang, mau yang pendek itu bacaan, maka berarti bacaannya adalah benar. Nah, artinya di zaman Sayyidina Utsman pun sedang disibukkan soal urusan menjaga kelestarian Al-Quranul Karim. Plus, di zaman Sayyidina Utsman pemalsu hadis belum ada. Nah, begitu masuk zaman Sayyidina Ali, nah, kita sama tahulah kondisi Sayyidina Ali bagaimana. Itu banyak pemberontakan di sana, banyak orang-orang yang tidak setia. Sayyidina Ali menjadi satu khalifah yang luar biasa, yang di zaman Sayyidina Ali ini muncul fatwa-fatwa ijtihad-ijtihad segar tentang bagaimana menghadapi negara dalam konflik, saudara. Yang tidak pernah dialami oleh Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Dan Sayyidina Ali berhasil mengatasi itu satu persatu, itu menjadi ladang ijtihad yang luar biasa. Nah, tapi akibatnya juga tidak terpikir untuk mengumpulkan hadis. Tapi memang setelah wafatnya Sayyidina Ali, timbul pertikaian antara yang bela Muawiyah, yang bela Sayyidina Ali, yang bela Ahlul Bait, yang cinta Ahlul Bait, yang benci Ahlul Bait. Nah akhirnya apa? Mulailah orang-orang nakal, orang-orang yang kotor hatinya memproduksi hadis-hadis palsu. Buat hadis palsu, belak yang dia cinta. Buat hadis palsu, hantam yang dia benci. Nah di sini kekhawatiran daripada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, jangan sampai ini hadis diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlu dilakukan langkah. Nah akhirnya beliau minta supaya ulama menuliskan hadis. Saya pikir itu menjadi latar belakangnya. Tanya ada pertanyaan dari Saung Sayyidina Umar. سيدنا عثمان. نعم. وعليكم السلام يا أبو مدين. هذا الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. لماذا لم يأخذها العلماء؟ لماذا لم تستعمل؟ رغم أنه صحابي جليل. إيه؟ الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو. حسب ما أعلم هناك الصحيفة بالنسبة هناك مصحف لعبد الله بن مسعود معروف صح. أما عبد الله بن عمرو حديث هو كتب أحاديث في عهد النبي تسمى الصحيفة. أو نعم. هذا هو الذي قلته عنفا. أنا عنفا أؤتي مثالا هناك أحاديث كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في حالة معينة خصوصا في أقدار الزكاة، لأن هناك يعني من المسلمين يعني في بادية ما يحفظ يعني بنسبة أقدار الزكاة، فالنبي أمر الصحابة لكتابته وهذا كتابة الحديث. نعم. في بعض الصحابة زي ما قلتم عنفا هناك رواية أن عبد الله بن عمر وفي بعض الصحابة الآخرون يعني يكتب الأحاديث، ولكن هذا يعني نحن ما نقول هذا نحبة الكلة كالنادر. وجود الكتابة من بعض الصحابة بالنسبة لحادث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يعارض نحي النبي عن الكتابة، والنبي نهى عن كتابة الحديث إلا كتابة القرآن. ولكن وجود الرواية صحيفة عبد الله بن عمر وحديث عن أقدار الزكاة، وجود الرواية يدل أن هذا النهي يتعلق يعني بمهمة معينة فقط، يعني ليس بالنهي المطلق، ليس بالنهي على الأبد، لا، عند الضرورة أو عند الحاجة يجوز أن نكتب الحديث ولا نعارض بنسبة هذا الحديث. جزاك الله خير. نعم. قل له لسرك ما خلنا لي لا وساء يبع مارك سموها دي سني. نعم. جadi beliau pertanyaannya sangat bagus. Beliau katakan sebagai tambahan, ini ziyadah fil ma'lumah min Bu Madian, bahwa selain hadis tentang zakat tadi yang ditulis di zaman Nabi buat orang-orang yang di pedusunan, ada beberapa sahabat juga menurut beberapa riwayat menulis hadis. Di antaranya ada Sahifah Abdullah ibn Amr. Nah, itu hadis. Nah, justru dengan adanya tambahan ma'lumah menunjukkan bahwa larangan Nabi tidak mutlak. Larangan Nabi hanya untuk kondisi tertentu untuk menjaga Al-Qur'an. Jazakallahu khair ya Bu Mas ya. Baik, saum Sayyidina Ali. Nah, tafadhal Abi Abdullah. Ini statusnya dalam memandang hadis di zaman sekarang. Kalau di zaman waktu terdahulu, memang kan ini yang penelitian karena adanya pemalsuan hadis dan sekarang. Iya. Tapi di zaman sekarang, apakah kita mempergunakan ilmu hadis ini untuk seperti yang para ulama-ulama terdahulu melaksanakan, atau ini cukup hanya sebagai pengetahuan bagi kita? Karena kan kita lihat sekarang ada orang-orang juga yang sekarang ini menganggap keilmuan ini untuk meneliti dan memutar balik, sekarang akhirnya hadis yang sahih sudah menjadi tidak sahih lagi, yang tidak sahih menjadi sahih dan seperti itu. Jazakumullahu khairan jazak. Jadi satu pertanyaan yang sangat bagus, fokus sekali. Jadi ijtihad di bidang ilmu hadis tidak akan ditutup oleh ulama. Jadi ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Artinya kalau awal munculnya ini untuk penelitian, untuk penjagaan dan pemeliharaan, maka tujuan tersebut harus tetap dijaga hingga hari ini. Jadi kita kembalikan kepada niatul muhaddis, bukan untuk memutar balikan. Kalau dia punya niat memutar balikan, berarti niatnya niat saleh. Nah, jadi kalau niatnya bukan untuk memutar balikan, untuk mengoreksi kembali, mengevaluasi, karena al-insan mahalul khata manusia. Jadi tidak juga kita menjamin bahwa tashih para ulama-ulama salaf dulu semuanya pasti benar, tidak juga. Kadang-kadang suka ada pertemuan, contoh begini. Contoh dalam Sahih Muslim ada dua hadis sama-sama sahih, tapi isinya bertentangan. Padahal perawinya bagus semua. Nah, ini kan perlu penelitian. Nah, contohnya apa? Ada satu hadis mengatakan yang bersumber dari Ummu Salamah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika menikahi beliau itu masih dalam keadaan ihram. Masih dalam keadaan ihram, belum tahallul. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah. Tapi ada hadis lain dalam Sahih Muslim juga. Riwayat Abdullah ibn Abbas yang menyatakan bahwa Nabi ketika menikah dengan Ummu Salamah sudah tahallul, tidak ihram lagi. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Nah, muncul pertanyaan. Ini kan sama-sama Sahih Muslim. Riwayatnya sama-sama, perawinya sama-sama bagus. Dan sumbernya juga sama-sama sahabat. Ini perlu penelitian. Ini yang diriwayat hadis yang meneliti. Nah, lalu kenapa terjadi perbedaan di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam konteks tadi? Karena perbedaan di dalam kaidah mengambil hadis. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah, riwayat Ummu Salamah lebih kuat dari Ibn Abbas. Alasannya kenapa? Karena Ummu Salamah yang mengalami. Kan simpel alasannya. Karena Ummu Salamah yang mengalami, pelaku. Jadi riwayat pelaku yang mengalami lebih didahulukan daripada yang bukan pelaku. Itu metodenya mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i lain lagi, kenapa diambil yang Abdullah Ibn Abbas? Karena Ibn Abbas afqah min Ummu Salamah. Karena Abdullah Ibn Abbas lebih ahli fikih daripada Ummu Salamah. Sedangkan ini kan persoalan-persoalan fikih. Jadi lebih diutamakan riwayat Ibn Abbas daripada Ummu Salamah. Soal Ummu Salamah itu mengalami atau tidak, itu kan gak ada kaitan dengan soal tahallul. Soal menikahnya, iya. Itu Ummu Salamah yang mengalami. Soal tahallulnya kan lain cerita. Kalau Nabi udah tahallul di luar kemah, Ummu Salamah gak tahu. Kan sahabat bisa tahu. Bisa jadi Ummu Salamah belum tahu. Nah, karena di sini masih kurang jelas soal pengetahuan tahallul atau tidak tahallul tadi, maka Imam Syafi'i mazhabnya lebih mengutamakan yufaddil, yaitu riwayat Abdullah Ibn Abbas, karena dianggap lebih afdal. Tapi tanpa menghina riwayat Ummu Salamah. Begitu juga yang Abu Hanifah, walaupun menerima riwayat Ummu Salamah, tanpa menghina daripada riwayat Ibn Abbas. Jadi enggak langsung mengatakan ini hadis palsu, Ibn Abbas pembohong, enggak boleh gitu. Nah, kadang-kadang ikhtilaf riwayat suka terjadi sedemikian rupa. Oleh karenanya, penelitian ilmu riwayat itu tetap diperlukan. Karena jumlah hadis bukan satu, Habib Abdullah. Jumlah hadis ini ratusan ribu. Jadi mungkin puluhan ribu atau sekian ratus ribu sudah dibahas oleh ulama. Mungkin ada hadis lain yang belum dibahas oleh ulama. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahal hadis, fahuwa mashhadi li tawadhu'i. Jadi saking tawadhu'nya Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada hadis sahih, itu mazhabku. Artinya Imam Syafi'i mengakui tidak semua hadis beliau kuasai. Mungkin beliau menguasai 100 atau 200 ribu hadis. Mungkin ada beberapa hadis yang belum sampai kepada beliau, yang sampai kepada ulama lain. Nah, karena luasnya ilmu ini, dan ilmu ini terus hidup sepanjang zaman, jadi pintu ijtihad untuk tadhih dan tadhif tidak tertutup. Nah, adapun soal hadis, yang ini bilang sahih, yang ini bilang dhaif, sah-sah saja. Silakan. Yang penting, kaidahnya bagaimana? Karena masing-masing punya kaidah. Nah, jadi kalau umpamanya kita ingin mengikut mazhab Syafi'i, tentunya kan kita ambil tafsir-tafsir dari ulama-ulama yang mazhab Syafi'i. Tafsir Ibn Hajar al-Asqalani, tafsir Ibn Hajar al-Haitami. Nah, jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i ini gudangnya ulama hadis. Nah, jadi kalau kita nggak mau bingung, tafsirnya kita ambil dari ulama yang ada di dalam mazhab. Tafsirnya Imam Nawawi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai mazhab Syafi'i, terus kita ambil tafsirnya Albani punya, ya kalang kabut kita. Akan kalang kabut, karena Albani tidak mengikut mazhab Syafi'i. Betul, dalam ilmu hadis tidak mengikut mazhab. Tapi jangan lupa, dalam hadisul ahkam, Albani punya pandangan tersendiri, karena beliau ikut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, keterikatan seseorang kepada suatu mazhab, itu bisa mempengaruhi penilaian. Sehingga membuat yang bersangkutan kadang-kadang tidak objektif, bisa jadi menjadi subjektif. Nah, hal ini yang kita hindarkan. Nah, karena itu jadi ilmu ini tetap tidak boleh ditutup. Silakan ilmu ini terus dikembangkan. Silakan ilmu ini terus berjalan. Supaya kita tahu. Justru apalagi di zaman sekarang ini. Saya rasa dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru sekarang mesti lebih getol untuk mempelajari riwayat hadis. Kenapa? Karena sekarang ada kelompok lain di luar Ahlus Sunnah yang nyerang hadis-hadis kita. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kita nggak tahu ilmu riwayat hadis. Atau mereka bilang dalam hadis Anda itu ada perawi namanya Fulan bin Fulan. Itu lemah. Karena begini-begini. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa jawab. Nah, jadi ilmu ini tetap penting untuk menjadi benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, Sayyidina Hasan. Tidak ada, saya rasa cukup untuk mustalahnya. Nah, kita tutup langsung saja, tidak di break. Langsung kita masuk yaitu kepada ilmu usul fiqh. Silakan disiapkan bukunya.